man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamratuha lil ba'i' illa an yashtarita al mubta'. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, atau radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya dua sahabat, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, man ba'a nakhlan, siapa yang menjual pohon kurma, qad ubbirat, setelah ditakbir, setelah dikawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya, maka buahnya milik penjual. Maka buahnya milik penjual. Illa an yastiratal mubta', kecuali kalau ada syarat yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, man ibta'a 'abdan famaluhu lilladzi ba'ahu, barang siapa yang menjual seorang budak, maka hartanya milik penjualnya. Illa an yashtaritul mubta', kecuali kalau disyaratkan oleh pembelinya. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Ini bab adalah bab tersendiri dari jual beli, bahwa ketika seseorang membeli budak atau seseorang membeli pohon kurma, sering terjadi keributan tentang buahnya. Milik siapa buahnya? Tentunya buah yang dimaksud buah yang sudah muncul, bukan buah yang akan datang. Jelas kalau buah yang akan datang milik pembeli, atau buah yang sudah dipetik milik penjual. Tetapi bagaimana dengan buah yang masih ada di pohonnya? Maka Rasulullah SAW memberikan jalan tengah atau jalan yang paling adil. Kalau sudah dikawinkan bunga jantan dan bunga betinanya, berarti sudah ada kerjanya siapa? Pemilik pohon tadi yang dijual, atau penjual lah, saya sebutkan penjual. Berarti ada usaha penjual tadi mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Tentunya kalau berbuah haknya dia dong. Taib, panen saat itu punya penjual. Tetapi setelah panen berikutnya pembelinya sudah mengawinkan sendiri, maka itu untuk dia karena memang milik dia. Tetapi barakallahu fikum, karena ketika pohon itu diambil dalam keadaan sudah berbuah, dan itu berarti sudah ada pekerjaan siapa? Pekerjaan penjual, bahwa dia mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, maka itu milik penjual walaupun masih menempel di pohon pembeli. Paham? Nah, pembeli sudah megang pohonnya, ini punya saya. Tetapi buah yang di pohon itu punya pembeli yang saat itu. Mengapa? Karena dikawinkannya bunga jantan dengan bunga betina oleh si penjual dan belum memetik hasilnya. Sudah dikawinkan, berbuah, masya Allah, belum memetik hasilnya, maka dibiarkan sampai panen, sampai memetik hasilnya, itu milik penjual. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau belum ditakbir? Kalau belum ditakbir, maka milik pembeli. Kalau belum ditakbir, maka milik pembeli. Demikian pula budak, barang siapa yang menjual hamba sahaya, budak belian, maka hartanya adalah milik penjual. Misalnya saya jual budak, ini budak saya mau saya jual, berapa sekian, 500 juta misalnya. Begitu diambil budak tadi, ada gelang emasnya, ada anting emasnya, ada jam tangan di tangannya dan sebagainya. Milik siapa itu? Milik penjual atau milik pembeli? Milik penjual. Karena si penjual tadi akadnya saya jual budak saya tidak menjual hartanya. Budak tadi awalnya milik si penjual tadi, itu dimiliki oleh penjual seluruhnya, termasuk hartanya, termasuk bajunya, pakaiannya, pecinya, sorbannya, tasnya, sepatunya, semuanya punya penjual, iya kan? Maka ketika dijual, saya jual budak ini kepadamu, ya budaknya saja. Semua hartanya milik dia, milik penjual. Kecuali an yashtariyatul mubta', kecuali kalau pembelinya meminta syarat. Saya mau beli budakmu, tapi dengan semua apa yang dipakainya dan semua hartanya. Ini barakallahu fikum, lain perkara kalau ternyata penjualnya setuju. Ya, saya setuju. Budak dengan apa yang ada padanya, saya jual. Sama dengan pohon tadi, pohon korma. Kalau pembelinya minta syarat. Saya minta syarat, buah yang ada di pohon itu buat saya juga. Tawar-menawar, cocok harganya, sepakat. Saya jual pohon ini dengan semua buah yang ada di atasnya. Maka itu milik penjual. Mafhum. Berarti syarat itu lebih kuat daripada kaidah tadi. Kaidahnya kalau menjual pohon kurma, yang ternyata pohon kurma itu sudah dikawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya, maka buahnya milik penjual. Kaidahnya kalau menjual budak, maka harta yang ada pada budak itu milik penjual. Dan dua-duanya dikecualikan dengan kecuali kalau ada kesepakatan. Kecuali kalau ada kesepakatan lain. Apa dalilnya? Dalilnya di hadis lain. Di sini juga cukup sebagai dalil. Illa an yashtaritul mubta'. Tetapi ada dalil lain yang menyatakan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu mengikuti syarat-syarat yang sudah disepakati. Muslimin harus memegang syarat yang disepakati. Kalau sudah ada syarat yang disepakati, maka itu kuat. Baik, saya mau beli pohon kamu, tapi dengan syarat, buah-buah itu semua milik saya yang ada di pohon tersebut. Penjualnya menyatakan, ya sepakat, selesai. Kaidah tadi kalah dengan kesepakatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalimat-kalimat asing di dalam hadis ini, al-gharib. Pertama kalimat, ubirat atau ubirat. Bisa dengan takfifil ba wa tasdidiha. Bisa dengan tanpa tasdid, bisa dengan tasdid. Artinya bisa dibaca ubirat, bisa dibaca ubirat. Dengan tasdid di ba ataupun tanpa tasdid. Fal awwal ubiratin nakhl. Abran. Dengan tanpa tasdid, ini yang pertama, maksudnya yang tanpa tasdid. Maka dibaca ubiratin nakhlu abran. Wazannya wazan akaltu aklan. Baik, ukilat. Wasani, adapun kedua, ubiratin nakhl ta'biran. Ubiratin nakhlu ta'biran. Wazannya wazan alamtuhu a'lamuhu ta'liman. Adapun maknanya ta'bir adalah talqih. Talqih dari kata liqah. Liqah itu sejenis atau maknanya kawin, ya. Tetapi biasa untuk pohon atau untuk binatang ternak. Baik. At-talqih adalah mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Dan mereka para petani paham, ini bunga jantan, ini bunga betina. Kalau dibiarkan memang akan kawin sendiri dengan angin. Dengan datangnya angin, maka putik sari, serbuk sari yang seperti debu begitu, atau seperti serbuk sari itu seperti serbuk lah ya. Kena angin dia akan terbang. Tentunya karena banyaknya serbuk sari, salah satunya akan nempel ke putik sari. Maka putik sari tadi akan berbuah, kemudian muncul buah kecil sampai membesar, membesar sampai masak. Tabarakallahu fikum. Kalau menunggu alamiah begitu saja, biasanya buahnya sedikit, enggak banyak. Maka biasanya petani mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina supaya buahnya banyak melimpah. Barakallahu fikum. Maka kasihan petani tadi ketika sudah mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, kemudian berbuah kecil-kecil banyak, dijual pohonnya. Maka bagaimana buah tadi? Kalau diambil masih kecil-kecil, ya gak akan bermanfaat. Kalau gak diambil, pohonnya sudah dimiliki oleh penjual. Pembeli. Pohonnya sudah memiliki pembeli. Bagaimana? Maka kata Nabi SAW, kalau sudah ditakbir maka itu haknya penjual, walaupun masih ada di pohon pembeli tadi sampai dipanen. Setelah itu baru terserah penjual. Wal mubta' disebutkan di sini apa makna talqih sebelum mubta'? Wa huwa wad'u syai'in min tal'i dzakarin nakhl fi tal'i inasihi. Talqih adalah meletakkan sesuatu dari talak, dari bunga jantan pohon tersebut ke bunga betina yang sering disebut dengan serbuk sari dengan putik sari. Al-mubda' huwal mushtari. Adapun mubda' di dalam hadis ini mushtari. Di dalam hadis ini mushtari. Apa qarinahnya? Biqarinatil isyarah ilal ba'i' wa ya'til lafad lil ba'i' wal mushtari. Karena ada qarinah. Qarinahnya dibandingkan dengan ba'i' penjual, bahwa itu milik penjual. Kecuali kalau disyaratkan oleh mubda', berarti selain penjual ya pembeli. Berarti mubta' di sini pembeli. Walaupun perlu diketahui barakallahu fikum bahwa kalimat mubta' itu bisa dua-duanya. Penjual bisa disebut mubta', pembeli bisa disebut mubta'. Jadi kalimat mubta' itu memiliki makna abdad. Abdad itu memiliki makna yang berlawanan. Bermakna penjual dan juga bermakna pembeli. Terus bagaimana untuk mengetahui kalau ini maksudnya penjual atau pembeli? Dengan qarinah. Dengan ciri-cirinya. Kalau di awal sudah disebutkan ba'i' penjual, maka mubda'nya adalah pembeli. Kalau di awal disebutkan mushtari pembeli, fal mubda', mubda' yang bersamanya berarti penjual. Mafhum. Idan nuhaddid, kita tentukan dia penjual atau pembeli dengan qarinah-qarinah. Sedangkan di sini qarinahnya sangat jelas, man ba'a nakhlan, siapa yang menjual, berarti ini penjual. Menjual pohon korma yang sudah dikawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya, fatamaratuha lil ba'i', maka buahnya milik penjual. Illa an yashtarita al-mubta', kecuali kalau al-mubta' mensyaratkan lain. Jelas yang dimaksud pembeli, karena ada qarinahnya. Wa yati lafadz al-ba'i wal mushtari, dan akan datang lafadz ini untuk penjual dan pembeli sekaligus. Fahuwa minal abdad, maka ini adalah satu kalimat yang memiliki makna dua dan bertentangan. Subhanallah, ini kehebatan bahasa Arab. Seperti ketika Allah katakan thalathata quru, apa makna al-quru? Juga sama, minal abdad, memiliki makna haid dan memiliki makna tuhur. Berarti bisa bermakna tiga kali suci, bisa bermakna tiga kali haid. Karena qur untuk dua-duanya. Tergantung qarinahnya. Wal makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Awalul amal fi thamaratin nakhl huwa talqihuhu. Pekerjaan pertama para petani pohon kurma adalah mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Walihada fa inna syari' anata bihi al-hukum. Oleh karena itu syariat ini mengkaitkan hukumnya dengan apa? Dengan hal tersebut. Karena itu adalah pekerjaan pertama para petani korma. Faman ba'a usula nakhlin, barang siapa yang menjual pohon korma, Fa in kanat ath-thamarah mu'abbarah, kalau buahnya sudah dikawinkan, qad 'amila biha sahibuha, berarti pemiliknya sudah bekerja untuk menjadikan pohon tadi berbuah banyak. Wastashrafat nafsuhu laha, dan dia sudah korbankan dirinya untuk pohon tersebut agar berbuah. Fahiya lil ba'i', maka hasilnya untuk yang telah bekerja tadi, yaitu penjualnya. Fahuwa lil ba'i', maka itu untuk si penjual. Mubqa, dibiarkan. Ala usuliha, dibiarkan di pohonnya. Ila awani judadiha, sampai waktu petiknya. Awan, waktu, judad, petik. Ila awani judadiha. Wa illam tu'abbar, tetapi kalau belum ditakbir, yani belum dikawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya, fahiyya dakhilatun fi bay'il usul, maka itu termasuk di dalam penjualan pohon tadi, maka sang pembeli mengambil pohon itu dengan semua yang ada dalamnya, dengan semua buah-buahnya, karena belum ditakbir, berarti enggak ada pekerjaan si penjual. Fatakunu lil mushtari, maka itu untuk si pembeli. Hadza ma lam yashtarit al mushtari fi suratil ula, ini selama tidak ada syarat yang disepakati dalam bentuk yang pertama. Dukhulu tsamarah aw ba'dihha fil bay', misalnya dalam bentuk yang pertama, berarti yang sudah ditakbir. Ini pohon sudah dikawinkan, bunga jantan dengan bunga betinanya, buahnya sudah terlihat, calon-calon buahnya sangat banyak. Tetapi pembelinya mensyaratkan, saya mau beli ini dengan harga yang kamu tawarkan. Tetapi saya mensyaratkan bahwa buahnya untuk saya. Maka tidak mengapa, karena sudah disepakati kalau penjualnya setuju. Aw yastasnil ba'i ats-tsamarah aw ba'dihha fi surati tsaniyah. Atau sang penjual mensyaratkan buahnya pada gambaran kedua. Apa gambaran kedua? Harus perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Gambaran kedua berarti yang belum ditakbir. Kalau belum ditakbir, milik siapa buahnya? Hah? Spidol, mana spidol? Sudah berapa kali saya bilang ada spidol, spidol, spidol. Baik. Ya. Saya teruskan. Kalau belum ditakbir, berarti buahnya milik siapa? Karena gak ada kerjaan penjual, berarti milik pembeli kan? Tetapi sang penjual mensyaratkan sebaliknya. Ya, saya jual ini. Tapi walaupun belum ditakbir, saya memberikan syarat buahnya untuk saya. Buah yang ini, yang seharusnya punya dia. Terus sepakat pembelinya. Ya sudah, sepakat. Itu juga bisa. Jadi barakallahu fikum, gambaran ada dua. Satu gambaran yang sudah ditakbir, satu yang belum ditakbir. Yang sudah ditakbir, buahnya milik siapa? Milik penjual. Yang belum ditakbir, buahnya milik siapa? Milik pembeli. Kecuali kalau ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di surah pertama, berarti apa? Surah pertama yang sudah ditakbir, yang harusnya milik penjual. Tetapi pembeli yang mensyaratkan, boleh dengan harga segitu, tapi buahnya milik saya semua. Ya, sepakat. Maka batal kaidah tadi dengan kesepakatan. Wa fi surati tsaniyah, pada gambaran kedua, yang belum ditakbir, berarti haknya buah milik siapa? Milik pembeli. Tetapi penjual menyatakan boleh dengan harga segitu, tapi buah yang ini milik saya. Ini kalau ini matang, punya saya. Barakallahu fikum. Inilah keputusan di dalam sunnah, sehingga tidak ada lagi pertikaian-pertikaian di dalam jual beli pohon. Fatakunu baqiyah ala usuliha ila awani judadiha. Li'annal muslimin ala syurutihim as-sahihah. Karena kaum muslimin ala syurutihim. Tapi diberi kalimat as-sahihah, syarat yang sahihah. Mengapa? Ada syarat yang batilah. Kalau syaratnya batilah, tidak sah. Walau mi'ata syartin. Apa contoh kisahnya? kisah ketika ada seseorang yang seorang budak menyicil dirinya supaya bisa merdeka. Maka dibolehkan oleh pemiliknya. Kemudian dikatakan, tapi syaratnya al-wala uli, walanya adalah untukku. Karena budak dimerdekakan, itu ada istilah wala. Wala ini milik siapa? Milik yang membayarin. Milik yang bayar, misalnya aku yang merdekakan. Atau Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal. Saya beli Bilal, merdeka Bilal. Maka Bilal maula siapa? Maula Abi Bakr. Nah ini ada kejadian, pemiliknya mengatakan, walaupun yang bayar si fulan, tapi walanya untuk saya. Kata Nabi SAW, tidak. Al-wala uliman a'taq. Wala itu untuk yang memerdekakan, gak bisa dirubah. Maka walaupun syarat-syarat itu sampai mi'ata syaratin, tetap kalau itu batil, maka batil. Tidak bisa diterima walaupun mi'ata syaratin. Ala kulli hal, itu pembahasan lain. Di sini dikatakan kecuali kalau ada kesepakatan. Karena kaum muslimin ala syurutihim as-sahihah. Wahada minha, dan ini diantaranya. Penjualnya ridha, buahnya untuk pembeli. Atau sebaliknya, pembelinya ridha, buahnya untuk penjual. Wa kadzalikal 'abad alladhi ja'ala sayyiduhu bi yadihi malan. Demikian pula kalau seorang budak yang di tangan budak itu ada harta. Budaknya punya uang, punya pakaian bagus, punya tas bagus, budaknya punya apa lagi? Bi yadihi malan. Di tangannya ada harta. Fa in ba'ahu famaluhu li sayyidihi. Maka kalau dijual, hartanya tidak ikut dijual, milik majikannya, milik sayyidnya. Alladzi ba'ahu, berarti milik penjual budak tersebut. Li'annal 'aqd la yatanawaluhu, karena akadnya tidak mengenai harta. Akadnya kan menjual budak, saya jual budak saya. Maka hartanya tetap milik saya. Kata penjual tadi, saya jual budak, maka hartanya milik saya, dan itu benar. Nabi menyatakan dalam hadis ini, siapa yang menjual budak, maka hartanya milik penjual. Illa an yashtaritul mushtari, kecuali kalau pembelinya mensyaratkan. Pembelinya menawar-nawar harganya, ternyata mahal harganya. Tapi enggak apa-apa dengan harga segitu. Tapi saya minta syarat. Saya membeli budak ini dengan semua yang melekat padanya. Karena dia lihat di antingnya ada emas, di tangannya ada gelangnya, misalnya gelang emas, atau pakainya pakaian bagus, atau sepatunya bagus misalnya. Maka itu syarat. Kalau penjual menyatakan ya sepakat, ya sudah, itu lain lagi. Tetapi hukum asalnya, seorang yang menjual budak, maka harta yang ada pada budak tadi milik penjual. Illa an yashtaritul mushtari aw yashtarita ba'dahu, kecuali kalau disyaratkan tadi atau mensyaratkan sebagian. Ya boleh saya beli, tapi saya minta ininya, ininya, ininya ikut bersama budak tadi. Jadi sebagian, tidak semua harta. Fayadkhul fil bay', maka berarti masuk di dalam jual beli. Seakan-akan dia berkata, saya beli budak ini dengan hartanya. Seakan-akan begitu. Syarat tadi menunjukkan, seakan-akan dia berkata, saya beli budak ini dengan harta yang ada padanya. Walau kanal mal alladhi ma'ahu mimma yujra aw mimma yajri fihi riba ma'a tsaman fa innahu jaiz li'annahu tabi' ghairu maqsud li dhatihi wa tabi' la hukma lahu. Kalaupun harta yang ada pada budak tadi adalah harta mimma yajri fihi riba, harta yang berlaku padanya riba. Apa saja harta yang berlaku padanya riba? Emas, perak, atau penggantinya uang misalnya, atau yang lain dari harta-harta ribawiyah. Kalau harta yang berlangsung padanya riba, berarti engkau membayar uang mendapat uang. Boleh enggak? Bukankah itu riba? Saya beli 100 juta budak kamu. Ternyata budak tadi punya harta 50 juta. Kan kayak riba. 50 jual 100 atau 100 jual 50. Tidak. Itu bukan riba. Mengapa? Karena dia bukan langsung tetapi tabi'. Tabi' apa? Ngikut. Yang dibeli budaknya. Uang itu ngikut. Itu yang dikatakan terakhir. Bacalah baik-baik. Qala fa innahu ja'in, maka itu boleh. Li'annahu tabi'un ghairu maqsud, karena dia hanya tabi'. Tabi' itu ngikut. Ghairu maqsud, bukan yang dituju. Lidatihi. Wa tabi' la hukma lahu, maka yang ngikut itu tidak ada hukumnya. Li'annahu fi hukmil matbu', karena hukumnya hukum sesuatu yang ngikut, bukan asli yang dibeli. Asli yang dibeli apa? Budaknya. Yang dibeli budaknya. Ini harta ngikut padanya. Sama ketika kita membeli dengan emas. Saya beli jam kamu dengan emas nih. Jamnya jam wanita. Karena jam wanita biasanya boleh pakai emas. Laki-laki gak boleh pakai emas. Ternyata di jam tersebut ada emasnya. Boleh membeli emas dengan emas? Tidak. Kita membeli jam dengan emas. Cuma titik-titiknya ternyata emas. Itu ngikut. Kecil. Al-asl fis-sa'ah. Aslinya yang dibeli adalah jamnya. Tetapi di dalamnya ada titik-titik emas. Maka ini tidak mengapa. Karena itu tabi' ghairu maqsud. Tabi' ghairu maqsud. Lihatlah pada sekian perkara. Kaedahnya. At-tabi' berbeda dengan al-maqsud. Tujuan yang dibeli apa, yang ngikut itu tidak dibahas barakallahu fikum, atau tidak sama dengan hukum maksud. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.